Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Thor, Enando Kole, Eva Salikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo rica, korang baking lagu suka-suka. Tawa serdang kong panas-panas, korang baku goyang sampe puas. Nasi goreng kelele dan santai suam menele, ikan goreng tawa beca tenang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka-suka. Betong bebe angsa masak di kuali, mama dapat mangsa biar masih paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil.